Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ada'u wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, berikutnya qala rahimahullah faslun al-ma'asi sababun fi asri syaitani wasit jenis syahwat. Taib, akibat buruk, ya pengaruh buruk kemaksiatan yang berikutnya adalah bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab seorang hamba menjadi tawanannya syaitan. Dan terbelenggu, terpenjara dalam penjara syahwat. Taib qala wa min uqubatiha annal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Dan di antara hukuman kemaksiatan berikutnya, hukuman dosa berikutnya adalah bahwasannya pelaku maksiat, orang yang berbuat maksiat, dia senantiasa berada di dalam tawanan syaitan, tertawan oleh syaitannya, dan terbelenggu di dalam penjara syahwatnya. Qala wa quyuti hawahu, dan dia dibelenggu oleh hawa nafsunya. Fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Maka kondisi seorang yang berbuat maksiat sangat mengerikan. Dia berada dalam tawanan, ditawan oleh musuhnya, masjun, berada di dalam penjara, terkurung di dalam penjara, muqayyadun, terikat, terbelenggu, ditawan oleh syaitannya, dipenjara oleh syahwatnya, dibelenggu oleh hawa nafsunya. Waliyadzu billah. Qala, padahal wala asira aswa'u halan min asiri, min asirin asarohu a'da aduwin lahu. Tidak ada tawanan yang lebih buruk keadaannya. Orang yang tertawan, yang paling buruk keadaannya dibanding seseorang yang ditawan oleh musuh yang paling besar bagi dia, musuh yang paling nyata bagi dia, yaitu setan. Maka keadaan tawanan tersebut adalah keadaan tawanan yang paling buruk, orang tertawan yang paling buruk keadaannya, orang yang ditawan oleh musuh yang paling besar bagi dia, musuh yang paling nyata bagi dia. Qala wala sijna adyaku min sijnil hawa. Kemudian, tidak ada penjara yang lebih sempit dibandingkan dari penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidi syahwati. Dan tidak ada belenggu yang lebih sulit untuk dilepaskan. Tidak ada belenggu yang seorang hamba lebih sulit untuk melepaskan diri darinya daripada belenggu syahwat. Kalau demikian keadaan seseorang, tertawan, terpenjara, terbelenggu, maka fakaifa yasiru ilallah wa daril akhirati qalbun ma'surun masjunun muqayyadun. Bagaimana mungkin dia akan melakukan perjalanan, bisa melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan ke negeri akhirat dengan aman, dengan sentosa, dengan selamat, dengan cepat. Orang yang keadaannya hatinya tertawan, hatinya terpenjara, terbelenggu. Qala wa kaifa yakhthu khutwatan wahidah. Dan bagaimana dia bisa melangkahkan kakinya, melangkahkan kakinya untuk berjalan menuju Allah, menuju akhirat, walaupun satu langkah saja. Tidak bisa bagi dia untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka ini keadaan hakikat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sangat mengerikan, sangat hina, ya. Sangat rendah, ya. Ditawan oleh musuh yang paling besar, ditawan oleh setannya. Dipenjara oleh hawa nafsunya. Dibelenggu oleh syahwatnya. Qala wa idza quyidal qalbu taraqadhul afatu min kulli janibin bihasabi quyutihi. Kemudian jika seorang hamba itu hatinya sudah terbelenggu, ya, terbelenggu oleh syahwatnya, maka akan datang masuk kepada dia penyakit-penyakit dari segala penjuru, ya, dari segala sisi, sesuai dengan kadar belenggu tersebut, ya. Baik, ketika kemaksiatannya banyak, maka belenggunya semakin kuat, ya. Ketika dosanya semakin besar, maka belenggunya semakin besar, ya. Baik, maka sekadar dengan kuatnya belenggu tersebut, masuk ke dalam hati dia penyakit-penyakit, ya. Penyakit hati, ya. Taib qala wa mathalul qalbi mathalut ta'iri, ya. Permisalan hati seorang hamba itu misalnya seperti seekor burung. Bagaimana? Kullama ala ba'uda 'anil afat. Maka seekor burung setiap kali dia tinggi, jauh dari manusia, jauh dari makhluk yang lain, maka dia akan semakin jauh dari perusak-perusak, ya, pengganggu dia, ya, predator yang akan memangsa dia. Semakin tinggi semakin jauh dari bencana, ya. Semakin tinggi akan semakin selamat dia. Maka demikian pula hati seorang hamba, hati yang memiliki tujuan yang tinggi, keinginan yang tinggi, ya, cita-cita yang tinggi, ya, kenikmatan yang abadi, hari akhirat, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh dari penyakit, semakin jauh dari perusak. Qala kullama nazala ihtawasadhul afatu. Maka semakin burung itu semakin turun, semakin rendah, ya, hati seorang hamba, keinginannya, tujuannya, sesuatu yang rendah, sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak berharga, maka akan semakin besar peluang untuk direbut, diserang oleh banyak penyakit, oleh banyak perusak, ya, predator yang akan memangsa dia, ya. Taib, maka itu persamaan hati dengan burung. Semakin tinggi semakin bagus, semakin selamat, semakin jauh dari perusak, ya. Qala fil hadis asyaitanu dhi'bul insan. Dan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyatakan setan itu adalah serigalanya manusia. Maka sebagaimana serigala itu memangsa kambing yang dia jauh dari tuannya, kambing yang jauh dari penggembalanya, maka demikian pula manusia. Semakin jauh dia dari penguasanya, semakin jauh dia dari Rabbnya, maka akan semakin besar peluang untuk diterkam oleh serigalanya, ya. Taib. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang hasan, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin. Tidaklah ada tiga orang, tiga manusia di sebuah kampung atau di sebuah pegunungan badui, ya, tempat orang-orang badui. La tuqamu fihimus shalah. Kemudian tempat tersebut, kampung tersebut tidak ditegakkan sholat jamaah. Illa stahwadha alaihimus syaitan. Kecuali syaitan akan menguasai mereka. Syaitan akan menerkam mereka. Fa'alaika bil jama'ati. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fa'alaika bil jama'ati. Maka wajib atas kalian untuk bersama jamaah, ya, bersama kaum muslimin. Kenapa? Fa'innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata, ya. Hanyalah serigala itu akan memangsa, memakan, ya, menerkam kambing yang sendirian, yang jauh dari kelompoknya, jauh dari kumpulan kambing-kambing yang lain, ya. Baik. Maka seorang yang bersama dengan jamaah kaum muslimin, dia akan lebih selamat dirinya ketika dia terjatuh, ya, keliru, salah. Maka kemungkinan besar teman-temannya, saudara-saudaranya dari kaum muslimin akan mengingatkan dia, akan memberikan teguran pada dia, ya, baik secara langsung maupun dengan halnya, keadaannya, ya, melihat saudaranya yang istiqomah, yang baik. Maka orang yang hidup hatinya akan tergerak, ya, akan mengikut, mencontoh kebaikan tersebut. Qala wa kama anna syatallati la hafidholaha wa hiya baina dhi'abi sari'atul atob. Maka sebagaimana seekor kambing yang tidak ada penjaganya, ya, jauh dari tuannya, jauh dari penggembalanya, maka dia di antara serigala-serigala yang banyak, tentu di padang, di tanah gembalaan, ya, di pegunungan, di hutan, ya, banyak serigala, ya. Nah, tentunya serigala tidak akan menyerang sekelompok kambing yang banyak, ya. Takut juga dia nanti kalau diserang sama kelompok kambing tadi, mungkin di antara mereka ada jantan yang tangguh, ya kan, yang tanduknya tajam, ya, atau bahkan dekat kelompok kambing tadi dengan penggembalanya itu. Maka serigala-serigala tadi dia akan mengawasi, ya, mencari kesempatan mana kambing yang tertinggal, kambing yang tersesat sendirian, ya, mana kambing yang jauh dari kelompoknya, jauh dari tuannya. Nah, ketika dia sudah jauh, maka serigala-serigala tersebut akan cepat, segera akan menyerangnya, menerkamnya, ya. Maka kambing yang jauh itu akan cepat kehancurannya. Taib. Qala fakadhal abdu idza lam yakun alaihi hafidhun minallahi. Maka demikian pula seorang hamba, ya, sama persamaannya, ketika dia jauh, ketika dia tidak punya penjaga, ya, tidak punya pelindung, maka dia akan segera diterkam, ya. Idza lam yakun alaihi hafidhun minallah fadhi'buhu muftarisuhu wala buddha, ya. Jika seorang hamba itu tidak punya pelindung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak punya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka serigalanya dia, yaitu setannya dia, akan segera menerkam dia, dan itu pasti ya. Segera melihat seorang hamba yang menjauh ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, lalai hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka setannya segera menerkam dia, memberi was-was, memberi iming-iming ya, memberi gurur ya, tipuan-tipuan yang menyesatkan dia, itu pasti ya. Dan setan melihat kita, kita tidak melihat mereka ya, mereka melihat keadaan kita, mereka senantiasa memperhatikan kita ya, sedangkan kita tidak tahu ya setan ada di mana ini ya. Taib, maka kalau dia tidak punya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan segera diterkam oleh serigalanya. Wa inna ma yakunu alaihi hafidun minallahi bittaqwa. Kemudian bagaimana seorang hamba memiliki perlindungan, punya pelindung ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna ma yakunu alaihi hafidun minallahi bittaqwa, dan hanyalah seorang hamba dia memiliki penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan ketakwaan dia ya. Maka semakin bertakwa, maka semakin kokoh, semakin kuat perlindungannya. Semakin jauh dari takwa, maka akan semakin rapuh, semakin lemah perlindungan dia ya. Serigalanya akan semakin banyak mengintai dia ya. Taib, maka dengan takwa seorang hamba memiliki penjaga ya, pelindung yang melindungi dia dari sergapan setan-setan ya. Qala fahiya wiqayatun minallahi wa junnatun hasinatun bainahu wa baina dzibihi. Maka ketakwaan seorang hamba, dia adalah pelindung, tameng dari Allah Subhanahu wa taala, perisai yang sangat melindungi, perisai yang sangat kuat yang melindungi dia dari serangan serigalanya ya, dari serangan serigala yang mengintai dia, yakni setan dia ya. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mengoreksi ya, meneliti tameng tersebut ya, perisai tersebut, ada yang kurang, ada yang tipis, ada yang rusak, maka segera ditambal, dibenahi, dikuatkan ya. Taib, qala wa kullama kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubati dunya wal akhirah. Sebagaimana pula takwa itu merupakan tameng, perlindungan antara dia dengan hukuman di dunia dan hukuman di akhirat ya. Maka dengan takwa itu dia terlindungi dari hukuman di dunia, hukuman had ya, di dunia. Dan takwa itu akan melindungi dia dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ya. Qala rahimahullah wa kullama kanat isatu aqraba minar ra'i kanat aslama minaz dzibi. Maka sebagaimana tadi permisalannya sekelompok kambing ya, maka setiap kali seekor kambing itu lebih dekat dengan tuannya, dengan penggembalanya, dengan pemiliknya. Biasanya penggembalanya bawa senjata, ya kan? Bawa tombak, bawa panah, bawa pedang, ya, atau bawa senapan, ya. Menjaga kambing-kambing tersebut, ya. Maka keadaan domba yang dekat dengan tuannya tadi, maka itu semakin selamat bagi dirinya dari serangan serigala itu. Semakin dia dekat dengan tuannya, maka semakin aman ya. Semakin dekat dengan penggembalanya, maka dia akan semakin selamat dari serangan serigala tersebut itu. Qala wa kullama ba'udat anir ra'i kanat akroba ilal halak. Maka sebaliknya, setiap kali serigala itu semakin jauh dari penggembalanya, dari tuannya, maka serigala tersebut semakin dekat kepada kebinasaan, ya. Mungkin tersesat, ya. Walaupun tidak langsung diterkam serigala, ya, dia tersesat dulu, kehausan, kurang makan, ya, dan seterusnya, ya. Taib. Qala fa'ahma ma takunu satu idza qurbat minar ra'i. Maka tempat yang paling terlindung bagi seekor kambing tadi, bagi seekor sah, ya, seekor kambing, ketika dia dekat dengan tuannya, dekat dengan penggembalanya, ya. Qala wa inna ma ya'khudhu dhibu al-qasiyata minal ghanam wahia aba'adu minar ra'i. Dan hanyalah serigala itu akan menerkam kambing yang jauh dari tuannya, yang sendirian, ya, yang tersesat dari kelompok kambing-kambing yang lain, dan dia tentu jauh dari penggembalanya. Kambing yang sendirian tadi, dia jauh dari tuannya. Taib. Maka demikian pula seorang hamba, semakin dia dekat kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, atau bahkan lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka setan akan menjauh dari dia, tidak berani mendekat, ya. Akan sembunyi dia, waswas al-khonnas, ya, khonnas, dia sembunyi, dia takut ketika seorang hamba mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, semakin banyak dia berzikir, maka semakin terjaga dari sergapan setan, ya. Taib. Nah, ketika dia lalai, banyak lupanya, maka semakin besar peluang dia diterkam oleh setan tersebut. Itu. Taib qala rahimahullah wa aslu hadza kullihi. Maka asal daripada ini semuanya, annal qalba kullama kana ab'ada minallahi kanatil afatu ilaihi asra. Bahwasanya hati seorang hamba, ya, hati manusia, maka setiap kali hati itu lebih jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu penyakit-penyakit, ya, itu akan semakin cepat masuk ke dalamnya, akan semakin cepat diserang oleh penyakit-penyakit dari berbagai cara, dari berbagai macam, dari berbagai bentuk penyakit, ya, yang semuanya kembali pada dua jenis, ya, syahwat dan syubhat, ya. Macamnya bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam, ya, modelnya bermacam-macam, ya. Qala wa kullama qaruba minallah ba'udat minal afat. Demikian pula sebaliknya, setiap kali hati seorang hamba dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka semakin jauh penyakit-penyakit tersebut, ya. Taqala wal bu'du minallahi maratib. Maka jauhnya seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala itu berperingkat, ya, berperingkat-peringkat. Ba'duha asaddu min ba'din. Sebagian dosa, semakian kemaksiatan, semakian kejelekan itu lebih berat, lebih menjauhkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala dari yang lain. Qala fal ghaflatu tub'idul qalba 'anillahi. Maka yang pertama yang menjauhkan hati seorang hamba dari Allah adalah ghaflah, lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kelalaian seorang hamba itu menjauhkan hati dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa bu'dul maksiyati a'zamu min bu'dil ghaflati. Akan tetapi keburukan maksiat yang menjauhkan hati seorang hamba lebih besar daripada jauhnya hati seorang yang lalai, ya. Maka dosa itu lebih menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala dari sekedar lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bu'dul bid'ati a'zamu min bu'dil maksiati, demikian pula jauhnya seorang hamba dengan kebid'ahan, ya. Kebid'ahan menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala lebih jauh dibanding dengan perbuatan maksiat, ya. Maksiat menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebid'ahan lebih menjauhkan seorang hamba daripada kemaksiatan. Qala wa bu'dun nifaqi wasyirki a'zamu min dzalika kullihi, dan jauhnya hati seorang hamba karena sebab kemunafikan, karena sebab kesyirikan, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan semuanya tadi, ya. Ghaflah, ya. Maksiat dan bid'ah, ya. Taib, maka yang paling selamat dari seorang hamba adalah ketika dia paling dekat dengan Rabb-nya, ya. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekat kepada Rabbul Alamin. Taib, berikutnya qala rahimallahu faslun al ma'asi sababun fi suqutil jahi wal manzilati indallah wa inda khalqihi. Berikutnya, akibat buruk kemaksiatan adalah sebab jatuhnya kehormatan, kemuliaan seorang hamba, kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jatuhnya kedudukan seorang hamba di sisi makhluknya, ya. Taib, kedudukannya turun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Kedudukannya turun di hadapan makhluknya karena kemaksiatan dia. Taib, qala rahimahullah wa min uqubatiha suqutul jahi wal manzilati wal karamati indallahi wa inda khalqihi. Dan di antara hukuman-hukuman dosa maksiat yaitu jatuhnya kedudukan seorang hamba, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Qala fa inna akramal khalqi indallahi abqahum. Sebagian telah maklum, orang yang paling tinggi, yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan maksiat, dosa itu menafikan takwa, ya, mengurangi takwa, ya. Qala wa aqrabuhum minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya adalah orang yang paling taat kepadanya, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ukuran kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa ukurannya? Qala wa ala qadri taatil abdi lahu takunu manzilatuhu indahu. Maka sekadar dengan ketaatan seorang hamba, ya, sesuai dengan kadar ketaatan hamba, maka segitulah kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin besar ketaatannya, semakin dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala fa idza asahu wa khalafa amrahu saqata min ainihi. Maka ketika seorang hamba itu memaksiati Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintahnya, maka jatuh dia kedudukannya dari di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang hamba itu jatuh kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya, kelazimannya, qala fasqatahu min qulubi ibadihi, maka Allah akan menjatuhkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dia. Allah akan merendahkan dia di hati-hati hamba-hambanya, ya. Di hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza lam yabqa lahu jahun indal khalqi wa hana alaihim amaluhu ala hasabi dzalik, ya. Nah, kalau sudah seorang itu tidak punya kedudukan, tidak punya kehormatan di mata manusia, ya, menjadi rendah di hadapan mereka, maka mereka pun akan bermuamalah kepada dia sesuai dengan kedudukannya tadi, ya, sesuai dengan kedudukan orang tersebut, ya. Ketika dia rendah, maka dipergauli dengan rendah juga. Qala fa'asa bainahum aswa'aisin, maka dia akan hidup di antara manusia, di kalangan manusia, dalam keadaan hidup yang paling buruk, ya. Khamila zikri, dalam keadaan tertutup, tidak pernah disebut namanya, tidak pernah disebut-sebut dia. Sakitul qadri, ya, jatuh kadarnya, ya, kemuliaannya, kedudukan dia. Zariyal hali, ya, dan menjadi buruk, ya, jelek keadaan dia. La hurmata lahu, tidak ada kehormatan padanya. Fala farhalahu wala sururo, maka orang yang demikian keadaannya tidak akan bergembira, tidak akan pernah berbahagia. Keadaannya buruk kehidupannya. Fa inna humula dzikri wa suqutul qadri wal jahi jalibun kullu ghammin wa hammin wa haznin, maka keadaan seseorang yang dia tidak pernah disebut, ya, tertutup, tidak pernah ada orang yang menyebutnya, jatuh kadar kehormatannya, jatuh kewibawaannya, maka yang demikian itu mendatangkan, ya, orang yang demikian ini keadaannya mendatangkan pada dirinya setiap kegundahan, setiap kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ya, pada dirinya, ya. Wala sururo mahu wala farha, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Maka orang yang demikian keadaannya karena sebab kemaksiatan dia, ya. Maka wa aina hadzal ismu min ladzatil ma'siyati laula sukkarus syahwati, maka di mana ini dibandingkan dengan kesakitan, ya, kerendahan, keburukan yang dia timpa tadi dibanding dengan kelezatan maksiat yang dia dapat, ya. Dia melakukan maksiat untuk mendapatkan kelezatan, ya kan, kesenangan, kegembiraan. Maka kelezatannya maksiat itu dibanding dengan buruknya hidup dia tadi, maka sangat jauh sekali perbandingannya. Dia hanyalah mendapatkan kesenangan yang sementara, ya. Kesenangan syahwat dia yang segera berakhir, hilang, ya. Sedangkan buruknya hidup dia tadi terus-menerus dia hadapi, ya. Taib. Qala wa min a'dhami ni'amillah 'alal 'abdi an yarfa'a lahu bainal 'alamina dzikrahu. Di antara nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah mengangkat penyebutan dia di antara manusia, ya. Disebut wa yu'li lahu qadrahu, Allah tinggikan kadar dia. Ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, ya. Dia disebut, ya. Dia masih hidup walaupun sudah terkubur jasadnya, ya. sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka ini adalah kehidupan yang hakiki, ya. Walaupun jasadnya sudah termakan tanah, ya, tetapi penyebutannya seolah-olah dia masih ada di tengah-tengah kita, ya. Itu kenikmatan yang besar, ya. Walihadza khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dzalika bima laisa li ghairihim. Karena sebab itu adalah kemuliaan yang besar, nikmat yang besar, maka Allah mengkhususkan para rasulnya, para anbiya-Nya dengan nikmat tersebut dibanding manusia-manusia yang lain. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar, ya. Ingatlah, ya, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub yang memiliki kekuatan dan ilmu. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Kami mengkhususkan mereka dengan penyebutan yang khusus di negeri ini. Qala ay khassasnahum bi khasisatin wa hiya adzikrul jamilul ladzi yuzkaruna bihi fi hadhihi dar, yakni Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka, para anbiya ini, dengan kekhususan yaitu penyebutan yang baik, penyebutan yang bagus yang mereka disebut dengannya di negeri ini, di dunia, ya. Orang-orang setelah mereka menyebut mereka dengan kebaikan, ya. Itu kenikmatan yang besar. Wa huwa lisanu sidqil ladzi sa'alahu Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam haitsu qala. Maka ini, pengkhususan ini tadi merupakan permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah sebutkan dalam surat yang lain, Asy-Syu'ara ayat 84. Qala waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya. Wahai Rabbku, dan jadikanlah aku, ya, lisana sidqin, ya, disebut dengan baik oleh orang-orang yang terakhir, yakni orang-orang setelahku, ya, disebut-sebut dengan kebaikan, ya. Wa qala subhanahu anhum wa an banihi, dan Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dan tentang keturunan mereka, wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami beri mereka dari rahmat kami dan kami jadikan mereka orang-orang yang disebut dengan kebaikan. Wa qala nabihi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dzikrak, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan nikmat ini disebut dengan penyebutan yang baik. Allah Ta'ala menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu penyebutanmu, ya. Yakni tidak disebut Allah Subhanahu wa taala mesti disebut bersamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam syarat masuk Islam syahadatain, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula dalam lafaz azan yang setiap saat dikumandangkan kaum muslimin, ya, disebut Allah Subhanahu wa taala, juga disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk realisasi dari surat Asy-Syu'ara ayat 4 ini, wa rafa'na laka dzikrak, ya, ditinggikan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bagaimana seorang hamba bisa menjadi tinggi penyebutannya, ya? Kalau tadi para anbiya, para rasul mendapatkan kenikmatan yang besar dengan ditinggikan penyebutan mereka, maka qala rahimahullah fa'atba'ur rusul, ya, maka para pengikut rasul lahum nasibun min dzalika, ya, mereka memiliki bagian dari apa yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, ditinggikan penyebutannya bihasabi mirathihim min ta'atihim wa mutaba'atihim, sesuai dengan pengambilan mereka dari warisan para anbiya tadi dan sesuai dengan ketaatan mereka dan pengikutan mereka kepada para rasul. Semakin tinggi pengikutannya kepada para rasul, maka semakin tinggi penyebutannya, ya. Dan dari para ulama yang paling besar bagiannya dari ayat ini adalah ahlul hadis, ya. Tidak disebut hadis Nabi kecuali mereka disebut, ya. Rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi, ya. Imam ahlul hadis, ya. Mereka mendapatkan bagian yang paling banyak, ya. Demikianlah rawi-rawi hadis, ya. Rijalul hadis, ya. Qala fulan an fulan an fulan qala Rasulullah, ya. Namanya digandengkan dengan nama rasul, ya. Nama rasul kedudukannya ditinggikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Maka ashabul hadis, orang-orang yang paling mulia, nama mereka digandengkan dengan nama rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Maka demikian cara seorang hamba menjadi tinggi penyebutannya dengan semakin ittiba, semakin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin tinggi penyebutannya. Qala, sebaliknya, wa kullu man khalafahum fatahu min dzalika bihasabi mukhalafatihim wa maksiatihim. Setiap orang yang menyelisih para rasul, maka dia kehilangan, terlewat dari dia sesuai dengan besar kecilnya penyelisihan mereka, besar kecilnya kemaksiatan mereka kepada para rasul tadi. Semakin besar, semakin kecil penyebutannya, semakin rendah kedudukannya, dan sebaliknya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi ilahuna, nasallallahu at-taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.